Mitra Bisnis, tokoh agama Gusola dalam tulisannya di Kompas menyebut yang paling penting dalam seorang pemimpin adalah kejujuran, bukan kepandaian, ketegasan, atau keberanian. Dia berkata, yang jadi masalah saat ini pejabat atau politisi jujur sulit dicari. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan politisi nasional AM Fatwa. Pak Fatwa, apa komentar Anda? Ya, saya kira betul itu, Gusola. Jadi kejujuran, keberanian, ya integritas, dengan itu akan mendapatkan trust, kepercayaan dari masyarakat. Karena yang penting, meskipun pintar, tapi tidak dipercaya masyarakat, kan ya tidak pemimpin namanya. Ya, hemat saya, kita harus melakukan reformasi sebenarnya, reformasi mental, dan itu memerlukan proses waktu tersendiri. Karena sekarang ini keadaan sudah terlanjur kebablasan begini, nampaknya seperti sulit terkendalikan sudah. Jadi kembali kepada pembangunan karakter. Reformasi mental itu kan tidak bisa mendadak, jadi harus melalui pendidikan, ya dari bawah pendidikan itu, dari generasi muda. Ya, sebab sekarang pun ya generasi muda itu sudah banyak tercekoki oleh generasi tua. Zaman sekarang semuanya sulit tampil secara percaya diri, banyak kamuflase. Kalau melihat pemimpin yang pernah ada di Indonesia, kira-kira siapa yang bisa jadi panutan sebagai pemimpin yang ideal, Pak? Kalau kita kembali ke masa pergerakan ya, usia saya sempat bersentuhan dengan pemimpin-pemimpin pergerakan dulu yang membentuk negara ini, itu memang sudah sangat langka kita temukan keteladanan seperti sekarang ini. Jadi kalau kita lihat misalnya pemimpin-pemimpin zamannya Bung Karno saja misalnya, itu sulit kita temukan sekarang ini. Dan saya masih berguru langsung kepada pemimpin-pemimpin angkatan Bung Karno. Sekarang ini sebab pragmatisme, orang jadi pemimpin ini secara instan, karena punya uang, bisa mendapatkan fasilitas dengan berbagai cara dengan uang itu. Nah, terkait pemilu mendatang, siapa yang mungkin bisa menjadi tokoh pemimpin menurut Bapak? Ya, agak sulit ini ya. Bisa kita dianggap subjektif ya. Taruhlah misalnya seorang Mahfud MD yang saya kenal cukup dekat, lebih muda dari saya. Tetapi sepengetahuan saya, dia tidak punya uang dan fasilitas untuk tampil menurut cara sekarang. Dengan kapasitas kejujuran saya tahu, berani. Tetapi persyaratan lain menurut zaman sekarang ini dia tidak miliki uang. Jadi mungkin akan sulit untuk ada partai yang mau mendukung dia, untuk mau menjagokan dia. Karena sekarang ini ada istilah mahar kan, harus menyediakan mahar. Dan saya kira Mahfud tidak punya itu. Orang seperti Mahfud MD itu, masyarakat tahu tentang kejujuran dan keberaniannya. Tetapi sayang sekali untuk tampil jadi pemimpin sekarang ini, pemimpin formal maksud saya, itu sulit dengan kondisi yang berlaku sekarang ini. Ya memang itulah yang menjadi kerisauan. Kita. Itulah menjadi kesalahan kita. Harapan Bapak sendiri terkait masa depan Indonesia, Pak? Saya kira perlu ada terobosan keberanian seorang pemimpin untuk melakukan perubahan. Perubahan drastis. Kalau tidak dilakukan itu, tidak tampil seorang pemimpin yang berani melakukan terobosan itu, saya khawatir rakyat akan marah dan mencari jalan sendiri. Sekarang itu gejala itu kan sudah nampak itu. Rakyat mencari jalan sendiri di dalam penegakan hukum, ya. Dan itu akan terjadi dari banyak elemen masyarakat dan dalam berbagai peristiwa. Demikian politisi nasional AM Fatwa. Saya Wendy Lim.